Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala bahwasanya nabi-nabi terdahulu telah menyebutkan bahwasanya akan ada utusan yang terakhir, nabi yang terakhir dengan membawa kebenaran. Di antaranya ada Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Beliau telah menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya secara sharih akan ada nabi yang terakhir yang diutus yang akan menjadi saksi dan menjadi penutup dari pintu kenabian dan kerasulan. Beliau rahimahullah juga menyebutkan isyarat kisah badi'il wahyi, kisah proses turunnya wahyu pertama kali kepada nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari proses itu penulis menekankan kepada kita tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah umat yang mereka memiliki catatan kejahatan dan dosa yang sangat banyak. Umat yang sudah gelap dengan jahiliyah, kekufuran, kezaliman, kemaksiatan, kebatilan, semuanya ada pada diri mereka. Dan ketika Rasulullah SAW diutus untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umat berkaitan dengan ahamiyatut tauhid wa khuturat asyirk, pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan, menunjukkan bahwasanya at-tauhid awwalu fardhatin anzalah Allah, merupakan kewajiban pertama yang Allah tetapkan untuk hamba, dan syirik itu merupakan a'dhamu dhanbin, merupakan dosa yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan umat manusia darinya. Sampai Allah ta'ala tidak sudi untuk mengampuni dosa kesyirikan ketika seorang hamba itu mati di atasnya dan belum bertobat darinya. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah. Wa min ashhari dhalik. قصة عمه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته. Dan yang paling masyhur dalam bab ini adalah kisah paman beliau sendiri, Abu Talib. Abu Talib menjaga Nabi dengan jiwanya, hartanya, keluarganya, dan kaumnya. Wa qasa fi dzalik asyada'id al'azimah. Abu Talib rela menanggung untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang sangat berat, peristiwa-peristiwa yang berat. Wa sabara 'alaiha, dan Abu Talib bersabar untuk menghadapi rintangan-rintangan itu. Wa ma'a dhalika kana musaddiqan lahu. Di sisi lain, Abu Talib membenarkan risalah Rasul. Madihan lidinihi, memuji agama beliau. Muhibban liman ittaba'ah, mencintai para sahabat yang mengikuti beliau. Mu'adiyan liman adahu, dia juga ikut memusuhi orang-orang yang memerangi beliau. Lakin lam yadkhul fi, tetapi Abu Talib enggan untuk masuk ke dalam agama itu. Walam yatabarra' min dini abaih, dan dia tidak mau melepaskan dirinya dari ikatan agama-agama nenek moyangnya. Wa'tadara an dhalik bi'annahu la yarda bimasabbati abaihi. Abu Talib menyampaikan alasan kenapa dia tidak mengikuti ajaran Rasul, tidak masuk pada ajaran beliau, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, dikarenakan dia tidak rela kalau nenek-nenek moyangnya dicela, nenek-nenek moyangnya dihina, dijelaskan kejahilannya, tidak rela dia. Walau la dzalik lattaba'ahu, seandainya tidak ada rasa kekhawatiran ini, Abu Talib akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma mata wa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istighfar lah, ketika Abu Talib mati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk memintakan ampun untuknya, anzalallahu alaihi, Allah menurunkan firman-Nya untuk Abu Talib. Ma kana lin-nabiy walladziina aamanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi hamba-hamba yang beriman untuk memintakan ampun orang-orang syirik, orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah kerabat sendiri, setelah jelas bahwasannya mereka adalah penduduk jahannam yang nyata. At-Taubah al-ayat 113. Tayyib. Beliau mengatakan setelah itu, faya laha min ibratin ma abiyanaha, wa min adatin ma ablaghaha, wa min bayanin ma awdahahu. Sungguh pelajaran yang sangat jelas, nasihat yang sangat dalam, dan penjelasan yang sangat gamblang. Abu Talib itu menjaga Rasul. Abu Talib mengorbankan segalanya. Dia tidak takut dirinya dihina, tidak takut dirinya dikucilkan, tidak takut dirinya dicemooh oleh kaumnya. Dia mengorbankan seluruhnya. Dia mengorbankan hartanya. Dia mengorbankan keluarganya. Dia korbankan kaumnya. Bahkan dia korbankan jiwa raganya untuk menjaga Nabi alaihi salatu wassalam. Satu hal yang membuat itu semua tidak berarti di sisi Allah. Satu hal yang membuat dia diharamkan dari surganya. Satu hal yang membuat dia termasuk penduduk jahannam selama-lamanya. Karena dia enggan untuk ikut masuk ke dalam agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan yang remeh, alasan yang klasik, dia tidak rela kalau nenek moyangnya dibawa-bawa. Dia tidak rela kalau nenek moyangnya diusik. Dia tidak rela kalau nenek moyangnya dihina, kemudian disebutkan kejelekan-kejelekannya. Dia tidak suka. Kemudian dengan itulah dia mempertahankan agama nenek moyangnya. Yang akhirnya dia mendapatkan penyesalan yang tiada arti dan tiada henti. Masuk ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Bahkan kedudukan Rasul sekalipun tidak bisa menyelamatkan Abu Talib. Kebaikan seperti itu di masa hidupnya hancur tak dianggap. Pengorbanan dia sedemikian rupa hancur habaan mansura. Seperti debu peterbangan yang Allah Ta'ala tiup, tidak ada harganya. Tidak ada artinya. pengorbanan yang seperti ini. Kalau seandainya itu dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, lasara afdal min Abi Bakrin As-Siddiq, maka dia akan lebih afdal, lebih utama daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tetapi karena dia tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau mengucapkan satu kalimat yang akan merubah nasib dia nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggan mengucapkan la ilaha illallah, maka khasirat dunia qabla al-akhirah, dunianya hancur sebelum akhiratnya. Tayyib. Maka shadaqah rahimahullah, jujur dan jelas yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sebuah pelajaran yang sangat jelas, nasihat yang sangat dalam, dan penjelasan yang sangat gamblang. Kisah Abu Talib. Lima yadhunnu kathirun mimman yadda'i ittiba' al-haq fi man ahabba al-haq wa ahlah min ghairi ittiba'in lil-haq li'ajli gharadin min aghradid dunya. Ini terdapat sebuah pelajaran, penjelasan, masukan yang sangat jelas bagi orang-orang yang banyak sekali mengaku mengikuti kebenaran, mencintai kebenaran dan pembawanya, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran tadi, hanya sekedar ingin memperjuangkan salah satu dari ambisi-ambisi duniawi. Mereka hanya bisa ngaku, pengakuan di mulut, di lisan, tidak lebih. Hanya mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, cinta al-haq, tapi tidak mau mengikutinya. Entah alasan gengsi lah, entah alasan reputasi lah, entah alasan takut dicaci lah, entah alasan yang lainnya. Mereka hanya bisa mengaku. Tidak ada amalan sama sekali. Lihat Abu Talib. Bukan hanya pengakuan. Tapi dia sudah mengerahkan segalanya. Mulai dari reputasi dia. Kedudukan dia. Jabatan dia. Harta dia. Nyawa dia. Seluruhnya dikorbankan. Tapi tak ada artinya. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang jauh di bawah Abu Talib? Hanya sekedar lesan yang mengaku. Hanya sekedar ucapan yang berkata. Tapi tidak ada amalan yang berarti dari mereka. Lebih-lebih lagi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ajli gharadin min aghradid dunya, hanya sebatas ingin memiliki cita-cita, memiliki ambisi sebatas dunia saja, yang itu membuat dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengikuti kebenaran tersebut. Saya tahu kamu itu benar. Saya tahu kamu itu hak. Saya tahu kalau ajaranmu itu bagus, mengajarkan kebaikan, itu Islam yang murni. Tapi kalau saya ikut kamu, saya makan apa? Kalau saya ikut kamu, bagaimana nanti jabatan saya? Kalau saya ikut kamu, gimana nasib pendidikan saya? Kalau saya ikut kamu, gimana masyarakat saya? Yang menghantui dirinya adalah kegagalan dalam urusan dunia. Reputasinya takut jatuh. Takut dicaci maki, gengsi dia untuk mengikuti kebenaran, khawatir dianggap orang kolot, khawatir dianggap orang fanatik, atau yang semisalnya dituduh yang enggak-enggak, takut dia untuk mengikuti kebenaran karena gharadun min aghradid dunia. Baik, kita lanjutkan. Penulis rahimahallahu ta'ala setelah menyebutkan kondisi Abu Talib, yang mana dia ini mengerahkan segala yang dia miliki untuk melindungi Nabi alaihi salatu wassalam dan mendukung dakwah beliau. Tapi karena dia tidak mau ikut masuk dalam agama tersebut, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap semua perjuangannya. Maka di sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat penting yang harus dipahami oleh semua orang, terkhusus orang-orang yang hanya sekedar mengaku dengan lisan, ngaku cinta kebenaran, ngaku ngikuti kebenaran, atau ngaku dia itu mencintai kebenaran tersebut dan orang-orang yang membawanya, tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Maka otomatis keadaannya lebih jelas lagi. Tidak bermanfaat pengakuannya. Al-Mu'allif rahimahullah Wa mimma waqa'a aydan qissatuhu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum lamma qara'a surat an-najmi bihadratihim. Termasuk dari peristiwa yang ada juga kisah Nabi alaihi salatu wasallam berserta dengan kaumnya ketika itu beliau sedang membacakan surat An-Najm di hadapan mereka. Falamma wasala ila qawlihi afara'aytum Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada bacaan afara'aytum Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsata al ukhra, dan manat tiga dari yang lain. Al-qasyaitanu fi tilawatihi, syaitan menambahkan pada bacaan beliau, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturja. Itulah malaikat-malaikat yang agung dan syafaat mereka diharapkan. Ini tambahan dari syaitan. Ketika Rasul membacakan surat ini di hadapan para sahabat, syaitan menambahkan. Wadhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Orang-orang musyrikin yang mendengarkan tambahan ini menganggap Rasul yang mengucapkannya. Fa farihu bidzalika farhan shadida. Mereka pun menjadi senang. Turun, anak-anak, turun. Antum di situ ngobrol. وَتَلَقَّاهَ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ مِنْهُمْ. Ucapan Rasul ini diterima oleh semua kalangan yang ada ketika itu. Yang kecil, yang besar. وَقَالُوا كَلَامًا مَعْنَاهُ. Dan mereka pun mengomentari hal itu. هَذَا الَّذِي نُرِيدُ. Ini yang kami inginkan. نَحْنُ نُقِرُّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ لِلْأُمُورِ. Kami mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan. Walakin nuridu syafa'atahum indah. Tapi kami ingin syafa'at dari mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha aqarra bidhalik, falaysa bainana wa bainahu ayyu khilaf. Ketika ternyata Muhammad telah mengakui hal itu, berarti sudah tidak ada lagi pertentangan antara kita dengan Muhammad. Wastamarra Rasulullah SAW yaqra'uha. Rasulullah SAW terus membaca surat itu. Falamna balagha sajadata sajada wa sajadu ma'ahu. Ketika Rasul sampai pada ayat sajadah yang memerintahkan untuk sujud, beliau sujud dan mereka pun ikut sujud bersama dengan beliau. Wasya'al khabaru annahu safahu. Maka berita pun tersebar, isu yang ada di luar tersebar bahwasannya orang-orang musyrikin telah ikut bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innal khabara wasala ila sahabah alladziina bil Habasyah. Berita itu pun sampai kepada para sahabat yang ketika itu sedang hijrah di Habasyah. Farakibu bil bahri raji'in. Mereka pun bergegas kembali menaiki bahtera untuk kepulang ke Mekah. Lidhannihim anna dhalika sidq. Mereka menganggap bahwasannya berita itu benar. Falamma dhukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khafa ayyakuna qalahu. Ketika disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kenyataannya, beliau pun khawatir. Jadi ada yang mengingatkan, Rasul, engkau ketika itu membaca, ada tambahan bacaan. Ada yang menambahkan pada bacaanmu seperti ini. Kaget Rasul. Tidak sesuai dengan wahyu yang beliau terima dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Beliau khawatir efek yang akan muncul dari hal itu. Fakhafa minallahi khaufan 'azima. Beliau pun takut kepada Allah dengan rasa takut yang sangat. Hatta anzalallahu 'alaihi hingga Allah menurunkan kepada beliau, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul, tidak pula seorang nabi, kecuali ketika nabi atau rasul itu membaca, syaitan itu pun menambahkan pada bacaannya. Ila qawlihi azabu yaumin aqim, sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, azab pada hari yang sangat sulit. Kemudian penulis memberikan kesimpulan. Apa yang bisa kita pahami dari kisah ini? Kisah Abu Talib jelas. Pelajaran dan faedah yang sangat gamblang. Islam itu butuh pengakuan, butuh pembuktian, harus diucapkan dan harus diamalkan, diikuti dan diimani. Sekedar mengucapkan dengan lesan, sekedar ngomong dengan lesan tanpa bukti amalan, tidak akan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga membawakan kisah tentang suratul Najm. Apa kesimpulannya? فَمَنْ عَرَفَ هَذِهِ الْقِصَحِ وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ الْيَوْمِ وَمَا قَالَهُ وَيَقُولُهُ عُلَمَاؤُهُمْ وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الْإِسْلَامِ الَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبَيْنَ دِينِ قُرَيْشِ الَّذِي أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ لِيُنْذِرُهُمْ عَنْهُ وَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ. Barang siapa yang mengetahui kisah ini, dan dia tahu bagaimanakah keyakinan orang-orang musyrikin zaman sekarang, apa yang diucapkan Rasul dan apa yang diucapkan oleh ulama-ulama kaum musyrikin itu, yang mana mereka tidak bisa membedakan antara Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dengan agama orang-orang musyrikin, yang mana Allah Ta'ala mengutus utusannya untuk memperingatkan umat manusia darinya, yaitu syirik besar itu sendiri, fa'aba'adahullah. Maka sungguh sangat jauh jalannya. Yakni kalau orang itu wis ngerti bagaimanakah keyakinan kaum musyrikin, tahu bagaimanakah dakwah Rasul, tapi kok belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bahkan membenarkan keyakinan orang-orang musyrikin, fa'aba'adahullah. Maka orang ini adalah orang yang sangat jauh. Fa'inna hadihil qissah fi hayatil wuduh. Kisah ini sangat jelas. Illa man taba'allahu ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, kecuali orang-orang yang Allah tutup hatinya, pendengarannya, dan Allah berikan pengkaburan pada pandangannya. Fadzalika la hilata fih, tidak ada hilah pada pembahasan ini. Yakni orang-orang yang memang sudah ditutup semuanya sama Allah, ditutup semua asbabul hidayah, pandangannya ditutup, pandangan hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, hatinya ditutup, fala hilata fi. Maka sudah, tidak ada lagi upaya yang bisa diupayakan untuk orang ini. Walau kana min afhamin nas, meskipun dia orang yang paling cerdas sekalipun. Kalau tidak paham kisah ini, berarti dia termasuk orang yang jauh dari kebenaran. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala, menukil ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan firman Allah surat An-Najm kepada orang-orang musyrikin untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya di dalam Islam itu perlu ada yang namanya at-tamyiz. Harus bisa membedakan mana agama Rasul, mana agama orang-orang musyrikin, mana keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah. Rasul menyampaikan kebenaran, syaitan menambahkan tambahan yang dengan itu kebenaran menjadi kabur. Ya dengan itu kebenaran menjadi gelap. Yang dengan itu orang-orang musyrikin justru malah salah faham terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konteks ayatnya tanpa tambahan dari syaitan ini jelas menjelaskan tentang tauhid, melarang dari yang namanya kesyirikan, dan menjelaskan tentang bagaimanakah bahaya dan kebobrokan berhala-berhala orang-orang musyrikin. Tapi ketika ada tambahan dari syaitan ini, menjadi kabur kebenaran itu. Orang yang tidak paham, maka dia akan sesat jalannya. Akan menyimpang pemahamannya. Dan dia akan salah dalam memahami kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ketika para sahabat menyampaikan kepada Rasul bahwasanya ada tambahan pada bacaan beliau, beliau langsung takut, khawatir. Khawatir, satu, khawatir di hadapan Allah tidak amanah. Yang kedua, khawatir akan efek negatif yang akan muncul dari prinsip ini. Apalagi di akhir dan di ujung surat, Rasul sujud ketika membaca surat ayat As-Sajdah, diikuti sama mereka. Karena orang-orang musyrikin menganggap kalau Muhammad sudah sependapat dengan mereka. Karena tambahan tadi, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Dan berita yang sampai kepada para sahabat yang ada di Habasyah itu sudah berbeda. Efeknya apa? Mereka pulang dalam keadaan mengira itu benar. Pulang, mendekati Mekah, mereka baru sadar dapat informasi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Mereka pun ada yang putar balik ke Habasyah. Ada yang terlanjur masuk ke Mekah, sembunyi-sembunyi. Ada yang minta jaminan sana dan sini. Ila akhirnya. Besar konsekuensinya. Kama qala Allah Ta'ala fi ahli al-fahm alladziina lam yuwaffaqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang cerdas tapi enggak mendapatkan taufik. Cerdas tapi sesat. Pinter tapi keblinger. Ya, enggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Sungguh kami telah posisikan mereka sebagaimana posisi kalian. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَارَا وَأَفْئِدَةً. Kami sudah jadikan untuk mereka juga pendengaran, penglihatan, dan juga hati. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Tapi tidak ada manfaatnya. Pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan hati mereka sedikitpun. Ya, ini tidak ada manfaatnya, tidak paham mereka. Mereka memiliki asbabul hidayah. Mendengar kebenaran. Melihat kebenaran. Hatinya mencerna kebenaran tadi. Tapi tidak mau mengikuti. Tidak mau mengimani kebenaran tersebut. Malah tidak bisa membedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Ditambahi lagi ulama-ulama su, ulama-ulama jelek. Yang mengkaburkan kebenaran di hadapan umat. Layaknya syaitan yang sudah mengkaburkan bacaan Rasul. Di hadapan orang-orang musyrikin. Yang membuat orang musyrikin akhirnya menganggap Rasul sependapat dengan mereka. Sama dengan ulama-ulama su ini. Mengkaburkan kebenaran yang akhirnya membuat orang-orang itu salah paham terhadap kebenaran tadi. Dan menganggap kebenaran dan kebatilan sama. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau rahimahumullah sebagai pelajaran bagi kita. Bahwasanya kebenaran itu sudah jelas. Tinggal bagaimana kita mengimaninya. Bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita mewujudkannya. Dan membuktikan kebenaran tadi. Dan hendaknya bagi seorang muslim yang cerdas. Itu bisa membedakan. Mana ajaran Rasul. Dan mana keyakinan orang-orang musyrikin. Jangan terpengaruh dengan syubhat mereka. Yang kemudian sampai kita membenarkan keyakinan mereka. Dengan alasan-alasan mereka, bumbu-bumbu dari mereka, ucapan-ucapan yang manis dari mereka, hujah-hujah yang sebenarnya, hujah yang tidak kuat. Jangan kita terpengaruh dengan ucapan mereka yang membuat kita akhirnya menjual agama kita, melepaskan kebenaran begitu saja karena mengikuti godaan dari orang-orang yang sesat. Wal'iyadu billah. Sebagaimana orang-orang yang mereka itu mengaku cerdas, memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman, tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengikuti kebenaran. Maka dia adalah orang yang paling merugi. Sebab-sebabnya ada. Kecerdasan dia punya. Dia bisa paham. Dia bisa ngerti. Dibacakan ayat, dia malah tahu tafsirnya. Dia bisa membaca tafsirnya. Tapi Allah menutup hatinya untuk mengikuti kebenaran dari ayat tersebut. Wal'iyadu billah. Baik. Adapun yang setelahnya, proses tentang bagaimanakah orang-orang Ansor mereka menerima Islam dan bagaimanakah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. InsyaAllah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pembahasannya yang tadi disebutkan, kisah Abi Talib, kisah Surat An-Najm, akhirnya sudah lewat pembahasannya pada risalah sebelumnya. Syarah Sittah Mawadhi' Minash Sirah. Bisa baca-baca lagi antum pelajari lagi kesimpulan yang kita berikan di sana. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afan Ustaz, apakah Abu Talib di samping dia sering membantu Rasul, apakah dia masih mengikuti ibadah-ibadah dengan kaumnya? Otomatis. Cuma mungkin dia lebih sibuk untuk membela Rasul, menjaga Rasul, karena memang gangguan dari orang musyrikin itu bertubi-tubi di masanya. Tapi meskipun dia secara fisik tidak hadir di majelis orang-orang musyrikin, tapi keyakinan dia sama. Masih sama seperti keyakinan mereka, ya sudah, hukumnya juga sama. Layaknya orang non-muslim masuk di dalam masjid. Ya. Masuknya dia ke dalam masjid, belum membuat dia masuk ke dalam Islam. Kalau keyakinannya sama seperti mereka, para ubad al-wasan. Seperti halnya juga orang yang ngaku muslim tinggal di masjid, tapi keyakinannya sama dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, bahkan ada zandaqah di dalam hatinya. Ya, keberadaan dia di masjid itu tidak membuat dia tidak merubah status hakikat yang ada pada dirinya. Barakallahu. Kalau Abu Talib secara kehidupan dia sehari-hari memang dia bersama dengan Rasul setiap harinya karena tugas dia waktu itu untuk menjaga Rasul. Dia betul-betul menjaga Rasul dari gangguan orang-orang musyrikin. Kalau enggak dijaga Abu Talib, wah bisa diculik itu Rasul. Bisa berbahaya terhadap Rasul. Jadi Abu Talib 24 jam nunggui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal itu tidak merubah keyakinan dia. Dia tetap sama dengan kaumnya. Makanya kaumnya segan semasa hidupnya Abu Talib. Mau ngapa-ngapain itu pekiwuh dengan Abu Talib. Kenapa? Karena ngelihat Abu Talib masih sama dengan mereka. Ya. Tapi itu semuanya tidak bermanfaat. Ya. Wah, perjuangannya dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik. والله تعالى اعلم بالصواب الى هنا نكتفي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيكم